إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمسلمين وأبناء إخواني وأخواتي في الدين رحمن ورحمة الله جميعا الحمد لله dengan taufik Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mubarakah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di majelis yang mubarakah ini yang kita senantiasa berharap kepada Allah agar majelis yang seperti ini menjadi kepentingan kita di dalam meraih jalan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan kembali kita untuk membetulkan doa yang kita minta kepada Allah. Ihdinash shiratal mustaqim. Doa yang kita selalu butuh dan menunjukkan kebutuhan kita yang besar terhadap agama ini. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat agama ini didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita hudan sebagai petunjuk, sebagai hidayah di dalam kehidupan kita. Dan kebutuhan ini menjadi lebih jelas ketika Allah Subhanahu wa taala mengajari kita cara mengambil hidayahnya Allah, yaitu mengambil pertolongan zahir dan pertolongan batin. Pertolongan zahir sebagaimana Allah menyebutkan kaidah meraih hidayah agar mengikuti siratal ladzina an'amta alaihim, agar mengikuti jalannya orang-orang yang Allah telah berikan nikmat, agar menjauhi jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, jalannya orang-orang yang mereka tidak mendapatkan hidayah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan mengikuti jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan bukan mengikuti jalannya orang-orang yang dhalil, orang-orang yang keliru. Ini kaidah yang Allah ajarkan kepada kita bagaimana kita mengambil nikmat agama Allah secara zahir. Secara batin Allah mengajari agar kita meminta tolong kepada Allah Ihdina, wahai Allah, tunjukkan kepada kami. Di mana para ulama kita telah menjelaskan doa yang dimintakan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Allah, adalah puncak daripada amal usaha yang hamba lakukan. Itulah doa yang sesungguhnya, doa-doanya orang-orang beriman, doa-doanya orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka berdoa dan menunjukkan butuhnya mereka kepada Allah secara kebutuhan yang sebenarnya, dan kemudian mereka menemui jalan yang Allah ajarkan, dan itu menunjukkan jalan di mana benar-benar dia ingin doanya dikabulkan oleh Allah. Dia tidak mengikuti jalannya orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah di dalam mengambil kedekatan kepada Allah. Dia mengikuti jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaidah yang Allah ajarkan kepada kita, dan wasilah yang nyata sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa peringatkan kepada kita adalah ketika kita senantiasa talabul ilmi yang benar. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, majelis ilmu yang seperti ini hendaknya menjadi peringatan bagi kita untuk kita bisa meraihkan dua kebutuhan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Kebutuhan yang pertama, kita sangat butuh kepada Allah di hari-hari sulitnya manusia ditolong oleh Allah di dalam urusan hidayah. Sulitnya manusia diberikan oleh Allah keselamatan di dalam urusan hidayah. Ketika musibah yang menimpa agama manusia sulit, mereka keluar. Di mana jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan musibah ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu may yasminkum fa sayaratilakan katsira." Maka siapa yang mereka hidup setelahku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Dia akan melihat perbedaan-perbedaan di dalam agama yang ini menyulitkan manusia untuk mendapatkan hidayah secara zahir. Ini menyulitkan manusia, menghalangi manusia untuk mendapatkan hidayah secara zahir karena banyaknya fitnah-fitnah subhat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan taufik, memberi pertolongan kepada kita agar kita mengambil jalan ini dengan benar, yaitu dengan talabul ilmi yang benar. Dan kebutuhan kita yang paling sangat besar, kembali kita selalu fakir kepada Allah agar ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, kita selalu memohon taufik kepada Allah di majelis kita agar majelis kita menjadi majelis yang kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk mengambil wasilah agama ini didatangkan oleh Allah, agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan di dalam jalan hidayah, sehingga dari sana kita ditolong oleh Allah untuk mendapatkan nikmat agama yang sesungguhnya. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, khususnya di hari-hari hidayah yang Allah telah bangun dengan kaidah yang benar, yang Allah telah bangun dengan kaidah yang tertib, bagaimana mengambil agama Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memahami masalah ini, dan para sahabat pun telah mengambil semua masalah ini dengan benar, kemudian mereka menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah meraih nikmat agama. Di mana jalan untuk mengambil agama telah mengalami masa surat. Manusia masih bersemangat di dalam agama, tetapi di saat yang sama banyak manusia terlempar dari hidayah agama. Ini karena kuatnya fitnah, ini karena besarnya fitnah, dan manusia tidak meraih pertolongan Allah di dalam mengambil jalan. Allah Azza wa Jalla ketika menjelaskan hakikat nikmat agama ini, hakikatnya adalah kembali kepada kaidah mengambil agama, yang sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman bahwasanya agama ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita ketika kita kembali meraih nikmat iman. Kita kembali meraih jalan untuk meraih anugerah iman yang benar. Anugerah iman yang diisyaratkan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat dan di dalam beberapa ayat yang lain. Ketika Allah menyebutkan nikmat agama ini, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah sudah mengisyaratkan, ketahuilah pada diri kalian ada seorang rasul, ada seorang nabi, sosok manusia yang telah meraih kebenaran agama. Dan Allah mengingatkan, lau yutibukum kathirun minal amri la'anittum. Kalau kalian mengikuti berbagai macam urusan-urusan yang ada selain dari nabi, maka itu akan menjadikan kalian sulit dan tidak mendapatkan hidayah di dalam agama. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah azza wa jalla telah menghiaskan pada kalian iman. Wa zayyana lahu fi qulubikum. Dan Allah telah menghiaskan iman itu di hati kalian. Kemudian iman ini adalah iman yang nyata dan punya pengaruh di dalam hidup. Karena hadilaihul kufra wal fusuq wal isyan. Bukti di mana kita diberi oleh Allah nikmat agama, hati kita dicintakan oleh Allah terhadap urusan iman. Kemudian hati ini dihiaskan oleh Allah, punya hiasan iman. Kemudian iman yang benar yang Allah telah berikan pada hati kita ini berdampak menjadi jelas dalam hidup kita. Qarra'a ilaikumul kufra. Kemudian kita punya sikap dari dalam diri kita tidak bisa kompromi dengan segala hal yang merusak iman. Tahu benar tentang persoalan-persoalan yang akan menggiring dia keluar dari jalan iman. Berbagai macam bentuk nifak, berbagai macam bentuk riddah, berbagai macam jalan-jalan kekufuran, berbagai macam jalan-jalan yang membawa kepada gesernya iman, dia sangat peka. Dan kepekaan ini bukan hanya dibangun dari luar, bahkan dari dalam hatinya. Karroha ilaikumul kufra. Allah menolong dia menjadi orang yang punya sikap antipati, sikap resisten, sikap menolak. Dan ini menunjukkan hati yang dipenuhi dengan hidayah di dalam urusan iman. Karroha ilaikumul kufra. Punya amalan hati menolak, tidak suka dengan berbagai macam bentuk yang menjadikan kekufuran dari iman. Walaupun sungkoh, lebih dari sekedar dosa-dosa kufur, dosa-dosa fasik, dosa-dosa yang lain pun, dia juga punya sikap yang sama. Dan ini menunjukkan iman yang hamil, iman yang dipuji, iman yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang memiliki iman seperti ini tidak ada lain adalah orang-orang yang benar-benar mendapatkan hidayah iman dengan betul, yang sebagaimana diterangkan para ulama kita, yaitu iman di atas sunnah dan punya kaidah memahami betul seluruh iman yang diisyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala Dia memahami kebenaran iman tafsiliyah. Dia memahami kebenaran iman detail, tahu semua. Dan dia memahami kebatilan-kebatilan. Dia memahami berbagai macam bentuk-bentuk hal yang menjadikan rosaknya iman, degradasinya iman tafsiliyah. Maka inilah orang yang hakikatnya diberi oleh Allah nikmat agama. Orang yang disebut oleh Allah fadlan minallahi wa ni'mah, itulah sesungguhnya anugerah, itulah sesungguhnya karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Sebagaimana berulang-ulang kita sampaikan, kalau kita membaca biografinya para sahabat di dalam beriman, di dalam mengambil nikmat agama, dan kita membaca biografinya orang-orang belakangan, orang-orang mutaakhirin di dalam mengambil agama, terdapat perbedaan yang sangat drastis. Terdapat perbedaan yang sangat drastis. Mereka dapat nikmat agama begitu bersahadat, tidak nunggu sebulan, dua bulan, tiga bulan, segera muncul semua perilaku iman. Segera muncul semua sepak terjang iman berubah, dan perubahan ini tidak pernah diganggu oleh apapun. Tidak dipengaruhi oleh apapun, tidak pernah dipengaruhi oleh uang, subsidi, tidak pernah dipengaruhi oleh bengkok, tidak pernah dipengaruhi oleh teman, tidak pernah dipengaruhi oleh banyaknya orang, sedikitnya orang, adanya yang memudahkan, adanya yang menyulitkan, enggak. Begitu mereka dapat iman, nampak dalam kehidupan mereka, cerdas kehidupan iman mereka. Tidak sebagaimana kita-kita hari ini, illa barakallahu Allah. 5 tahun, 10 tahun kita belajar Islam, kita ini, tapi begitu lambat, begitu berat, begitu sulit, begitu sangat banyak, tidak ada kemudahan bagi kita untuk menjadi orang-orang yang jelas kelihatan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika Allah menerangkan di dalam ayat tadi, Allah memberikan iman wa zayyanahu fi qulubikum, Allah yang menghiaskan iman pada hati kalian. Kemudian karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, segera dia menjadi orang yang punya potensi manusia yang dapat kebaikan, punya potensi untuk menolak segala hal yang menggeserkan iman dari yang besar sampai yang kecil. Semua ini karena benarnya jalan yang mereka tempuh di dalam mengambil iman. Untungnya kehidupan mereka di dalam mengambil iman. Padahal kalau dipikir perbandingan frekuensi, kadangkala frekuensi perbandingan kita mendengar nasihat tentang iman beda dengan mereka. Tidak sedikit mereka mendapatkan pengajaran iman yang kapasitasnya terbatas, tapi punya sikap yang jelas. Sementara di antara kebanyakan kita, bahkan seperti yang dinasihatkan oleh para ulama kita, kita sudah keliling ngaji kemana-mana. Kita sudah keliling penuh di rumah kita, di mobil kita, di mana-mana ada fasilitas kita mendengarkan kebenaran. Tapi kebenaran itu tidak banyak mempunyai dampak dalam kehidupan kita. Lebih banyak menjadi wawasan, lebih banyak menjadi kriteria, lebih banyak kita tidak meraih al-yakin. Malah yang terjadi pada kita, tambah lama ngaji, tambah bimbang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tambah banyak mendengar informasi ilmu, tambah bingung. Ini menunjukkan adanya satu persoalan yang menjadikan jalan kembali kita kepada Allah mengalami berbagai macam banyak fitnah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ikhwani wa akhwati fiddin, dengan kita kembali mengambil aulawiyah, mengambil prioritas untuk mengambil faedah di dalam mengambil agama ini, sebagaimana yang sudah ma'ruf, yang diingatkan para ulama, sebagaimana para sahabat, mereka mengatakan, dulu kita ta'allamnal iman, dulu kita belajar iman, tsumma ta'allamnal Qur'an, kemudian kita dulu setelah itu belajar Al-Quran, kemudian kita mendapati ketika Al-Quran kita baca, iman kita melonjak. Ini menunjukkan ketika mereka mengambil cara mengambil agama itu betul, maka dampak yang dia dapat juga betul. Dan dengan demikian menjadi sunnatullah. Ketika dampak yang kita raih banyak masalah, maka kita harus melihat kembali persoalan yang harus kita luruskan. Dan ini yang banyak dinasihatkan oleh para ulama kita, sehingga sekarang mulai banyak dinasihatkan para ulama agar kita kembali mengembalikan prioritas dakwahnya para anbiya, dakwahnya ahlu sunnah, mengembalikan prioritas bagaimana kita mengambil agama yang benar, kembali kepada apa yang sudah diingatkan para ulama dari dulu sebagaimana warisan para anbiya. Apa yang harus didahulukan di dalam mengambil agama? Apa yang harus diprioritaskan? Apa yang harus dijadikan kepentingan yang lebih besar? Apa yang harus dijadikan kepentingan frekuensi yang lebih lengkap? Tidak ada lain adalah mengembalikan tentang pengajaran iman. Bagaimana membangun iman? Dan tidak ada nikmat yang paling sempurna cara kita kembali kepada iman kecuali kita kembali kepada Ahlussunnah. Karena hanya mereka para Ahlussunnah yang bisa memberikan jalan taufik hidayah, membimbing manusia kembali untuk menapaki dan menekuni jalan iman yang sebagaimana dulu ditekuni oleh para nabi. Karena hanya mereka Ahlussunnah yang mempunyai kaidah-kaidah menata iman yang diisyaratkan oleh para ulama, min fikhi imanil mar'i, di antara tanda cerdasnya iman seseorang, di mana dia selalu memahami tentang imannya, di mana iman itu turun, di mana iman itu naik, kapan iman itu turun, kapan iman itu naik. Kemudian bagaimana dia pada saat iman itu turun, bagaimana pada saat iman itu naik. Dan ini tidak mungkin orang akan memahaminya kecuali kalau dia mengikuti jalannya Ahlussunnah. Karena selain Ahlussunnah tidak akan ada pemahaman al-iman yazidu wa yanqus. Tidak akan ada iman cabang al-iman qaulun wa amalun. Kaidah ini bukan cuma kaidah yang mendidik kita, cuma sekedar kita tahu iman adalah qaulun, iman adalah amal, iman adalah yazid, iman adalah yanqus. Bukan begitu. Ini adalah kaidah kehidupan. Dengan kita diajarkan oleh para ulama kita, iman itu adalah qaul, berarti kita harus tahu mana ucapan-ucapan iman, mana ucapan iman yang di situ kita dinilai beriman, mana ucapan iman yang di situ menguatkan iman. Demikian juga ketika diterangkan qaul amal, maka kita akan tahu mana amalan iman yang akan menjadikan hilangnya iman, mana amalan iman yang akan menambahkan iman, mana amalan iman yang harus diprioritaskan. Demikian juga ketika diterangkan para ulama al-imanu yazid wa yanqus, maka usul yang begitu simpel akan mendidik kita untuk memahaminya secara jami, memahaminya secara luas, sehingga kita akan terus berada di dalam medan ini dengan benar. Karena itu, ketika proses ini sudah tidak dikembalikan lagi, ketika kaidah ini sudah tidak diajarin kembali lagi bagaimana kita mendidik diri kita tentang iman, maka sama keadaan. Kau muslim yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita tahu ketika para ulama menerangkan makna iman secara khusus adalah sesuatu yang berkaitan dengan hati manusia. Dan inilah kaidah pokok di dalam agama kita. Bahkan dalam banyak dalil, tidak sedikit kita selalu mendengar persoalan-persoalan yang sangat besar yang dikaitkan dengan hati manusia. Begitu banyak, sebagaimana tadi dalam surat Al-Hujurat, wa zayyanahu fi qulubikum. Allah yang menghiaskan iman itu di mana? Di dalam hati kalian. Isyarat yang begitu jelas dari Allah Azza wa Jalla. Demikian juga ketika Allah berfirman, yasraf sadrahu, Allah yang melapangkan dadanya. Begitu juga ketika Rasulullah SAW bersabda, inna fil jasadi mudghah in sarukat sarukal jasad. Sesungguhnya pada tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik semuanya. Wa in fasadat fasadal jasad. Kalau dia buruk, buruk semuanya. Dan masih banyak kembali dalil-dalil yang mengarahkan tentang masalah isyarat ini. Sehingga dengan demikian menjadi jelas bagaimana cara kita kembali mempunyai prioritas yang benar di dalam agama kita. Mengembalikan kaidah-kaidah besar yang ada di dalam agama ini yang berkaitan dengan hati-hati kita semua adalah prioritas kita untuk kembali meluruskan membangun kehidupan agama yang akan meraihkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana akhir pengajian kita, kita masih menjelaskan tentang alamat tanda-tanda daripada qalbun salim, yang dari sana kita bisa mendiagnosa, melihat secara jujur, secara konkret bagaimana keadaan kita. Tanda yang sudah kita pelajari pada alamat yang ketiga, alamat yang ke sembilan, alamat yang ke-9 yaitu ayyakuna hammuhu wahidah wa ayyakuna billahi ta'ala fayusbiku wa yumsi wa laysa lahu hammun ghairu ridha rabbih. Dimana sebagaimana pada kajian yang terakhir, orang yang benar-benar dia telah meraih jalan kembalinya kepada agama yang benar, yang sebagaimana Allah mengisyaratkan orang itu dikatakan oleh Allah mendapatkan hidayah. Yuridillahu ayyahdiyahu. Allah mengendaki dia untuk menjadi orang yang dapat hidayah. Demikian juga sebagaimana Rasul kita Muhammad SAW juga menjelaskan orang yang seperti ini adalah orang-orang yang disebut oleh Allah. Allah bermaksud untuk memberikan kebaikan pada dia. Di mana nampak kehidupan-kehidupan yang ada di dalam hatinya, di antaranya pada alamat yang ke-9, di mana hidup yang ada pada dia, kepentingan hatinya adalah tidak pernah bercabang. Kepentingannya adalah hanya satu. Di mana saja, pada posisi apa saja, dia kepentingannya hanya satu. Apakah dia sedang di masyarakat? Apakah dia sedang sebagai rakyat? Apakah dia sedang sebagai pemimpin? Apakah dia sedang sebagai penuntut ilmu? Apakah dia sebagai orang yang kerja? Apakah dia suami? Apakah dia istri? Apakah dia adalah orang apapun, di zaman manapun, di tempat manapun? Hamuhu wahid. Kepentingan mereka adalah satu. Kepentingan mereka adalah punya kehidupan dengan Allah. Ayyakuna billahi ta'ala, di mana semua orientasi mereka, kepentingan mereka, tidak pernah mereka punya kepentingan yang beragam. Orientasi mereka adalah billah. Maka yusbihu wa yumsi, hari-hari dilalui, pagi hari dia lewati, sore hari dia masuki, dia lewati. Walaysa lahu hammun ghairu ridha rabbi. Tidak pernah berubah. Yang ada di dalam hatinya hanya semangat untuk Allah saja. Tidak ada makhluk, tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang lain yang ada di dalam hatinya. itu tanda orang yang hatinya telah meraih kehidupan iman, telah meraih kaidah di dalam beriman yang akan menjadikan dia diberi hidayah oleh Allah, yang menjadikan banyaknya manusia mudah bergeser dari jalan iman. Masalah yang paling besar adalah kehidupan ini, di mana hati-hati mereka belum meraih ayyakuna billahi ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat di mana seorang hamba meraih hati ayyakuna habbuhu lillah, bukan nikmat mendadak, bukan nikmat begitu kita datang kepada seseorang, saya cinta Islam, saya sekarang ikuti Islam, saya cinta sunnah, saya mengikuti sunnah, kemudian dia dapat. Tidak. Karena itu kita sudah bisa melihat dalam bahasa fikih sering kita kenal ada istilah orang-orang mu'alaf. Itu mu'alaf. Orang yang kapasitas dia di dalam agama masih perlu diberikan taklim, diberikan toleran. Kenapa dia diberi taklim? Kenapa dia diberi toleran? Ahdasus sinni fil Islam. Karena dia adalah orang-orang yang masih baru-baru. Umur dia di dalam agama itu adalah ahdas. Masih baru terjadi. Masih muda-muda, bukan sekedar muda umurnya. Muda dia di dalam memasuki agama. Ahdasus sin fil Islam. Ini yang disebut al-mu'allaf. Ketika bahasa mu'allaf itu muncul, berhenti sampai di mu'allaf. Enggak. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wal mu'allafatu apa? Wal mu'allafatu qulubuh. Apa? Orang-orang yang hati-hati mereka ini masih mu'allaf. Allah menyebut kaitannya dengan hati. Dan ini menunjukkan orang-orang yang perlu diberi taklim berarti kapasitas imannya, kapasitas agamanya masih mudah terpental, masih mudah terlempar, masih mudah diterbangkan oleh angin yang kecil. Itu menunjukkan ini faedah yang harus dipahami. Hakikat daripada tujuan Allah memberikan bahasa ini bukan cuma sekedar kita bagi-bagi zakat pada orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam, bukan cuma sekedar itu. Faedah ini adalah memberikan makna hakikat bagaimana orang yang baru mendapatkan agama, di mana dia perlu diberi toleransi, menunjukkan dia itu belum punya kemandirian di dalam agama. Mereka ini adalah orang-orang yang belum punya kekokohan di dalam agama. Ini bahasa Quran menunjukkan tidak setiap orang yang mereka masuk di dalam wilayah Islam berarti dia akan meraih ayyakuna habbuhu lillah, di mana semangatnya, kepentingannya adalah untuk Allah. Karena kalau kita kembali di dalam dalil, orang-orang yang meraih ayyakuna habbuhu lillah ini adalah dalam kategori iman yang bukan sekedar mujmal, bukan kategori iman yang hanya sekedar mujmal. Karena iman yang hanya sekedar mujmal adalah orang-orang yang baru mendapatkan bagian dasar dari sekedar iman. Dan ini yang harus ditumbuhkan. Sebagaimana di dalam ayat, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Maka dia harus diproses agar imannya bertambah. Dia harus diproses supaya imannya naik. Dengan apa diproses? Tuliyat alaihim ayatuhu. Diproses dengan ilmu, diproses dengan ayat, diproses dengan peringatan, diproses dengan tarbiyah, ilmu yang betul, sehingga pelan-pelan iman dia akan naik. Maka di sini kita kembali memahami hakikat orang yang mereka merayakan bumi salin adalah orang yang mereka telah mendapatkan pengajaran kaidah di dalam iman mereka secara benar. Fayusbihu wa yumsi wa laysa lahu hammun wa yuridu rabbi. Ini adalah orang yang telah meraih jalan di dalam membangun kehidupan hatinya yang ini tanda orang itu dia telah mendapatkan kaidah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ketika menjelaskan fenomena problem terjadinya masalah-masalah ini diantaranya adalah kesalahan di dalam memasukkan ilmu, kesalahan di dalam memasukkan pengajaran iman. Kalau dulu para salaf mereka mengambil penyerapan di dalam ilmu, mengambil penyerapan di dalam iman, jelas sekali. Kunna nata'allama al-iman thumma nata'allama al-Qur'an. Jelas. Mereka selalu menasihatkan supaya kembali kepada usul, supaya kembali kepada kaidah pokok. Itu semuanya mereka dapat dan itu jelas. Dan akhirnya mereka benar-benar menjadi orang yang meraih itu semua. Bahkan banyak di antara para ulama sekarang sampai memberikan kaidah bagaimana cara membangun kembali kehidupan iman yang benar. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengingatkan, bahkan tidak sedikit zaman-zaman telah dihabiskan, tinta-tinta telah dibuat menulis dan kering, lembaran-lembaran sudah ditulis dan sudah habis, dan umur pun sudah habis, tenaga pun sudah habis, sejumlah ilmu sudah diraih, tapi kata beliau, wal qalbu dullah, hati manusia juga tetap gelap. Hati manusia juga tetap kapasitasnya tidak bisa meraih ayyakuna hamuhu lillah. Untuk bisa ikhlas sulit. Untuk bisa hidup itu kepentingannya hanya Allah berat. Padahal sejumlah ilmu sudah dia raih, padahal sejumlah ajaran sudah dia dengar, tapi kenyataannya untuk bisa menjadi orang yang ayyakuna hamuhu wahidat, di mana hidupnya adalah hanya satu, ayyakuna fillahi ta'ala fayusbihu wa yumsi wa laysa lahu hammun ghairu ridha rabbihi, sesuatu yang tidak menjadikan. Diterangkan oleh beliau Syekh Abdul Wahdi Wahbi, faqad qata'a hammuhu bi rabbihi anhu jami'al humum. Bahkan diterangkan oleh beliau, hatinya yang telah meraih kepentingan hanya Allah ini mematahkan semua kepentingan-kepentingan, semangat-semangat yang lain. Itu hilang sendiri. Tidak perlu dia disuruh pergi ini, tidak usah ini, tidak usah ini, itu hilang. Ini menunjukkan orang yang telah memiliki tanda qalbun salim. Orang seperti ini jangan heran kalau seperti para sahabat. Baca ayat, baca ini, mendengar ini, cepat sekali imannya naik. Kenapa? Karena potensi dasarnya sudah betul. Potensi dasarnya karena memang dia mendapatkan kaidah yang betul yang membawa hatinya untuk hanya kepada Allah, maka qad qata'a hammuhu bi rabbihi anhu jami'al humum. Seluruh semangat putus. Seluruh semangat jadi putus. Seluruh kepentingan jadi putus, reda semua. Dan ini yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qais, orang yang cerdas di dalam mengambil agama Allah. Di mana prioritas dia adalah dana nafsah. Dia mempunyai kerja besar dulu di dalam agama. Apa? Kerja besar yang paling dominan di dalam agamanya membangun usul agama di hati. Yaitu apa? Menaruh siapa pemimpin hati. Hati adalah wilayah yang menjadi pemimpin anggota tubuh seluruh manusia. Dan sebagaimana diterangkan Al-Imam Al-Qayyim, hati manusia adalah diperebutkan antara panggilan Allah dan antara panggilan syaitan. Hati diperebutkan antara panggilan Allah dan panggilan syaitan dan panggilan hawa nafsu. Karena itu Rasulullah SAW menerangkan orang cerdas di dalam mengambil agama Allah adalah punya kerja dari dalam yang betul dulu, yaitu apa? Dana nafsu. Kerja dia adalah bagaimana menurunkan nafsu. Kerja yang berat, bukan menghilangkan nafsu, bukan memberi peluang pada nafsu. Karena nafsu disitulah adanya ham. Semangat itu lahir dari nafsu. Kepentingan itu lahir dari nafsu. Keinginan itu lahir dari nafsu. Selera itu lahir dari nafsu. Cinta itu lahir dari nafsu. Benci itu lahir dari nafsu. Dan itu potensi besar di satu sisi, potensi iman yang besar, di sisi yang lain potensi kekafiran yang besar. Itu nafsu. Dan setiap orang tidak mungkin dihilangkan dari nafsu. Dan ini yang disebut oleh Nabi Al-Qais, orang cerdas itu adalah orang yang dana nafsu. Makanya sampai dulu berkali-kali kita nasihatkan, para ulama kita mengisyaratkan, kapan kita bisa istirahat dengan agama ini? Kapan perahu kita berlayar di laut yang penuh dengan badai baru bisa kita kendalikan? Perahu yang kita naiki ini baru bisa menjadi kapal yang akan membawa kita kepada keselamatan dan bisa menyampaikan kepada tujuan berlabuh. Intaha safarun nafsi ila dhaqar bi anfusi. Berakhir sudah, berlabuh sudah perjalanan seseorang di dalam menata dirinya untuk mendapatkan nikmat agama ini kalau dia sudah berhasil menguasai nafsu mereka. Baru kerja agama itu kalau boleh dikatakan dirinya. Kerja agama yang dilalui para sahabat di dalam menancapkan iman, dengan kerja agama yang dilalui para sahabat di dalam sibuk mengerjakan perintah dan larangan ibadah, itu lebih berat kerja agama yang dilalui para sahabat di dalam menanamkan iman. Makanya lihat perintah-perintah, peringatan-peringatan tentang iman beda. Ayat-ayat tentang hukum yang ada di dalam kitab dan sunnah, satu dua ayat selesai. Ayat itu cuma diberitahu dengan berita, wajib, sudah. Mereka langsung bisa mengambilnya dengan baik. Beda ayat-ayat yang berisi tentang iman. Ayat-ayat yang berisi tentang iman adalah ayat-ayat tuntutan, ayat-ayat yang menunjukkan bahasa pergolakan, bahasa-bahasa yang dikenal dalam bahasa Arab namanya bahasa insya, bahasa dengan istifham, dengan pertanyaan, bahasa dengan perintah, bahasa dengan contoh-contoh, bahasa dengan nafi, dengan isbat. Ini semua untuk menerangkan tentang masalah kaidah iman. Jarang sekali ayat-ayat hukum diterangkan satu detik. Tidak sama dengan ayat-ayat tentang masalah ini. Diterangkan, dicontohin, diberi misal, diberikan kaidah, diberikan contoh orang-orangnya. Ini semua dikaitkan. Makanya lihat ketika Allah mengisahkan para nabi, mengisahkan musuh-musuhnya, yang dikisahkan mereka, sedekahnya, wudunya, tayamumnya, yang dikisahkan mereka apa? Pergolakan hati. Penentangannya, cara-cara menentang, sifat-sifat di mana mereka berpaling dari Nabi. Itu yang diterangkan. Perilaku-perilaku, bahasa-bahasanya, cara-cara mereka membuat subhat, cara-cara mereka membuat fitnah, itu yang diterangkan. Tidak diterangkan pada mereka sholat malamnya, enggak. Tidak diterangkan pada mereka tentang tekunnya dia menjalani ini, menjalani ini, menjalani ini, enggak. Dan bagaimana Nabi-Nabi Allah diterangkan hujah-hujahnya. Diterangkan bagaimana Musa berdakwah, diterangkan bagaimana Ibrahim menerangkan pada kaumnya, bagaimana Nuh alaihissalam sabar kepada kaumnya. Ini bahasa pergolakan. Dan ini persoalan kita. Karena kalau sudah iman geser, semua geser. Kalau sudah kaidah di dalam hati geser, semua geser. Kalau kaidah yang ada di dalam hati utuh, semua utuh. Maka ini apa yang dinasihatkan oleh beliau ketika mereka telah berhasil mempunyai hak, hati-hati mereka telah berhasil menjadi pemimpin, nafsu-nafsu mereka telah ditundukkan, maka mereka kemudian mempunyai kaidah agama yang benar. Otomatis selain dari Allah, kepentingan selain dari Allah, semangat selain dari Allah, seperti apapun putus dengan sendiri. Putus. Semua ini adalah putus dari mereka. Maka inilah kekat tanda hati yang salib. Di mana dia punya kemandirian di dalam kehidupan iman mereka. Di mana saja mereka menumbuhkan iman mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahada ghayatus sa'adatil abdi. Dan inilah puncak daripada kebahagiaan seorang hamba. Senjata yang paling besar di mana saja hamba itu meraih jalan agama yang baik ketika dia sudah menjadi manusia yang hambuhu lillah. Segala macam bentuk fitnah rendah semua jadi. Di mana orang lain difitnah dengan fitnah yang kecil sudah kacau, dia menghadapi fitnah yang besar pun istiqomah. Kenapa? Karena semua hakikat fitnah ini puncak dari kebesarannya adalah mengganggu kepentingan manusia. Makanya ketika beliau Muhammad bin Shalih Al-Husain menerangkan kenapa manusia sekarang ini ketika terjadi permusuhan, perselisihan, perbedaan sulit kembali kepada kebenaran. Salah satunya yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Husain, "Li'anna al-ikhtilaf ikhtilaf tuqtil al-qalb." Karena perbedaan ini sebenarnya adalah bukan perbedaan ini belum tahu, ini tidak tahu, ini sudah tahu, ini sudah banyak, bukan. Perbedaan ini adalah ikhtilafun fil qulub. Perbedaan di dalam kepentingan. Perbedaan di dalam semangat apa yang mau dicari. Perbedaan di dalam tujuan. Ini yang dari dulu di mana manusia tidak ketemu. Padahal persoalan yang diambil sebenarnya kecil. Sebenarnya sepele. Ujung-ujungnya kenapa? Karena hati ini tidak turun kepentingannya selain Allah Taala. Sehingga tidak mudah dia diingatkan, tidak mudah dia dibetulkan. Terus-menerus masing-masing saling membela diri dan tidak bisa mengambil sikap merendah karena ikhtilaful qulub. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baru manusia mendapatkan alamat dia menjadi orang yang telah meraih kehidupan agama yang benar. Puncak daripada kehidupan agamanya di mana memutuskan semua kepentingan-kepentingan dari selain Allah menjadi rendah. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Dana nafsahu." Kalau sudah dana nafsahu, maka wa'amila lima ba'dalmaw. Dia akan mudah untuk beramal. Amalan-amalan yang membawa dia kepada kehidupan setelah kematian, amalan akhirat, amalan-amalan agama itu ditempuh jadi mudah. Yang dimana kebanyakan kita mengamalkan amalan agama berat. Tetapi bagi orang yang telah meraih ini, dia diberi kemudahan oleh Allah. Maka dinasihatkan oleh beliau kembali, "Fama atiyaba'ai syahu maka alangkah bahagianya kehidupan dia. Alangkah bahagianya kehidupan dia. Wa ma anhama qalbahu, dan alangkah nikmatnya hatinya dia. Wa a'dama syururahu wa farahahu, dan alangkah besarnya kegembiraan yang diraih oleh hati-hati mereka. Wa farahahu, dan kesenangan yang dia rasakan. Maka hati hanya gembira dengan urusan iman, hanya gembira dengan urusan agama, hanya gembira dengan urusan pada Allah Azza wa Jalla. Wa ayyu khayatin atyabu min khayati man istama'at humumuhu kulluha wa sarat hamman wahidan fi mardatillahi wa lam yatasha'at qalbuhu bal aqbala 'ala Allahi wa istama'at iradatuhu wa afkaruhu 'ala Allah. Bahkan beliau mengingatkan, mana ada hati yang paling baik dari hatinya orang-orang yang semua kepentingannya, semangatnya, keinginannya telah menjadi satu keinginan, satu kepentingan. Secara logika saja. Coba, ketika seseorang ingin beramal satu amalan, padahal amalan itu sepele. Misalnya hanya pergi belanja di depan rumahnya atau di sebelah rumahnya, dan belanjanya pun ringan, hanya beli obat nyamuk misalnya. Tapi yang punya kepentingan untuk menikmati obat nyamuk ini banyak. Kira-kira dia belanja itu gampang apa sulit? Sulit. Dia mau beli obat nyamuk, ini cocok gak dengan nabiku? Ya kan? Begitu cocok, umiku cocok gak ya? Lu, adik saya gak mau obat nyamuk yang merek ini. Kakak saya maunya obat nyamuk yang cair. Mbah saya gak bisa, maunya obat nyamuk yang tidak kelihatan. Gimana dia? Padahal cuma beli di toko di depan rumahnya. Belinya cuma obat nyamuk. Mudah dia melakukan? Sulit. Ini logika yang sederhana. Bagaimana lagi dengan urusan kan? Urusan kebahagiaan manusia. Orang yang paling tidak bisa bahagia kalau orang itu hatinya dibingungkan dengan sekian kepentingan. Hatinya dikacaukan dengan sekian semangat, sehingga dia tidak punya semangat yang jelas. Dan ini kegagalan manusia sekarang. Kalau dibahasakan dalam bahasa negarawan, tidak berintegritas. Makanya sekarang beda. Kalau kita sekarang mendengar bangsa kita ini bukan krisis skill, tapi krisis apa? Krisis kepribadian. Skill sudah profesor semua skill, tapi kepribadiannya anak kecil semua. Kepribadiannya anak kecil. Bertengkar itu kepribadian siapa? Hah? Anak kecil. Kalau dibahasakan beliau bahasanya, saya berhormat dengan saya rasa di sekarang tidak ada rijal. Kalau ada rijal, rijalnya cuma surah. Sekarang tidak ada orang laki-laki. Laki-lakinya cuma merek. Tapi sebenarnya orangnya bukan orang laki-laki. Kalau dalam bahasa lain, perempuan. Ini namanya tidak punya integritas. Dan sekarang yang terjadi adalah ini. Ketika proses manusia diarahkan untuk meninggikan skill. Meninggikan skill itu sebenarnya memintarkan hati atau memintarkan anggota tubuhnya. Meninggikan skill itu untuk mencerdaskan anggota tubuh atau hati? Anggota tubuh. Anggota tubuh. Dibuatlah jurusan-jurusan secara khusus. Sampai sekolah-sekolah yang sebenarnya tidak perlu ada keahlian khusus, sekarang dibuat jurusan khusus. Yang dulu bisa dikerjakan tanpa harus sekolah. Ibu-ibu dulu di rumah itu ahli memasak. Ahli memasak. Sekarang sudah nikah tidak tahu memasak. Harus sekolah dulu tata boga. Tata buka kalau S1 cuma hanya bisa bikin teh sama kopi. Nanti S2 baru bisa bikin lagi jus. Nanti S3 baru bisa bikin kopi mik. Sudah, padahal mbok-mbok di rumah itu sudah bisa. Kita dulu sama orang tua masih kecil itu sudah bisa melodeh, bisa sayur bacem, bisa sayur kunci, bisa. Itu dari kecil sudah bisa. Enggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Sekarang ini enggak. Integritas itu nol. Kemudian skill itu dibesarkan. Ini menunjukkan pola hidup materialis. Hal-hal yang sifatnya kebendaan dijadikan supremasi. Dijadikan sesuatu yang harus dibesarkan. Tetapi hal yang sifatnya kaidah hidup manusia dihancurkan pelan-pelan. Manusia dijadikan hatinya rendah. Dijadikan martabatnya rendah. Manusia dididik siang malam, hatinya dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan selain Allah Rabbul Alamin. Maka ini hancur. Ini yang menjadikan kehancuran hidup manusia. Dan aku dibilang kembali, agama sekarang tidak bisa meraihkan manusia seperti ini. Illa man rahimahullah. Ini adalah musibah yang sebagaimana diingatkan, wa ayyu hayatin hadyam min hayati man istama'at hubuhu kulluha wa sarat hamman waqidan fi mardatillah. Tidak ada manusia yang paling berbahagia kecuali manusia yang seluruh semangatnya, seluruh kepentingannya adalah telah menjadi kepada kepentingan yang satu, kepentingan yang tidak sia-sia. Sekarang kita berpikir untuk melayani kepentingan makhluk. Terkaper enggak? Ingin dipuji ibunya 100%. Dipuji berapa persen? Hah? Paling 5%. Ingin dinilai bapaknya 100%, dinilai berapa oleh bapaknya? Paling 10%. Ingin dinilai oleh tetangganya sekian persen, berapa dia bisa mengcover? Enggak bisa. Kalau tahu dia bisa menilai, enggak bisa menyempurnakan penilaiannya. Tapi kalau kita ingin semua kepentingan kita ini kepada Allah, ada yang dilupakan oleh Allah. Yang kecil kita maksudkan kepada Allah, dilipatkan atau dilupakan oleh Allah? Dilipat gandakan oleh Allah atau dibalas sama atau dilupakan? Dilipat gandakan. Kenapa manusia terbalik? Integritasnya dibawa kepada selain Allah. Padahal mereka ini tidak bisa mengcover kepentingan ini. Harapan yang dia capai, berapa persen dia dimudahkan dapat. Sementara kalau dia menuju kepada Allah, janji Allah, siapa yang mendekat kepada Allah satu jengkal, Allah mendekat kepada dia satu hasta. Siapa yang mendekat kepada Allah satu jengkal, Allah mendekat kepada dia satu hasta. Siapa yang menuju kepada Allah berjalan, Allah menuju kepada dia berlari. Ada yang tersisa, bahkan dilebihkan. Maka pantas kalau diterangkan, tidak ada manusia yang paling berbahagia kecuali orang seperti ini. Makanya banyak orang tidak bisa membaca orang seperti ini. Manusia tidak bisa membaca. Kadang-kadang kita lihat orang itu kayaknya biasa-biasa, kok tiba-tiba dapat kemudahan ini, dapat kemudahan ini, dapat kemudahan ini, dapat kemudahan ini. Kita ini yang sudah jungkir balik, buat kaidah ini, buat kaidah ini, buat aturan ini, buat ini, nggak berhasil lagi, nggak berhasil lagi, nggak berhasil lagi. Apa bedanya? Dia semua umumnya sudah dikafir oleh Allah. Sementara kita umum kita lari kepada makhluk, akhirnya makhluk tidak bisa mengcover umum kita. Kita berharap sekian persen, kita bersandar sekian persen, dapatnya minus. Sementara Allah Azza wa Jalla, ketika umum kita kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan. Bukan cuma satu dikasih satu. Sebagaimana tadi diterangkan dalam diskusi, orang mendekat kepada Allah satu jengkal, Allah mendekat kepada dia satu hasta. Orang mendekat kepada Allah berjalan, Allah mendekat kepada dia berlari. Orang yang lain mau menyakiti dia, Allah mengumumkan perang dengan orang itu. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana orang seperti ini tidak paling bahagia? Karena itu jangan heran. Allah yang Maha merencanakan hambanya kalau sudah menjadi orang yang meraih ini, ashabul kahfi sudah capek. Allah tidurkan itu sudah tidur. Tidak bisa disangka, tidak bisa dipahami oleh logika manusia. Orang lain melogika, habis sudah. Yusuf alaihissalam tidak bisa dilogika. Kenapa? Karena dia adalah orang yang sudah punya kebahagiaan hidup dengan Allah. Sementara dunia semua milik Allah. Kubur-kuburnya musuh-musuh Allah pun miliknya Allah. Apa maknanya semua ini? Maka dinasihatkan oleh beliau, tidak ada manusia yang paling berbahagia kecuali menjadi kekasih Allah. Ini dan Ahlus Sunnah itu paling berpotensi menjembatani manusia untuk bisa menjadi kekasih Allah. Kalau mereka ini betul-betul tahu jalan. Kalau mereka betul-betul tahu jalan. Karena pengajaran iman yang benar-benar mendidik manusia bisa meraihkan hubung hanya kepada Allah adalah ini, selain Ahlus Sunnah. Kalau tak mengajari iman, ujung-ujungnya lari dari iman. Coba lihat orang Mu'tazilah ketika mendefinisikan iman, ujung-ujungnya kurang ajar dari iman. Coba lihat orang Khawarij ketika mendefinisikan iman, ujung-ujungnya membuahkan orang kurang ajar dengan iman. Lihat orang Murji'ah ketika dia memberi kaidah-kaidah iman, ujung-ujungnya menjadi orang kurang ajar dengan iman. Hanya Ahlus Sunnah ketika memberikan kaidah, memproseskan perjalanan iman, akhirnya membuahkan orang yang takdir kepada iman dan menjadi orang khusus di dalam iman. Tapi sayang, manusia sering tidak mau mengikuti jalan yang sebagaimana Allah ingatkan, supaya kita bisa menekuninya dengan sabar. Dan bahkan diterangkan oleh beliau, walam yatasya'ab qalbu bal aqbal Allahi, bahkan hatinya tidak pernah puas, bahkan hatinya tidak pernah kenyang, tidak pernah puas kalau kehidupannya lepas dari kepentingan Allah sebentar. Tidak puas, karena itu penderitaan. Sebagaimana yang dulu sudah kita terangkan, apa yang dinasihatkan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, di mana Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan bahwasanya orang yang telah meraih hubung hanya kepada Allah, tidak ada kegembiraan bagi dia kecuali berkhidmat kepada Allah. Sebentar dia lepas dari berkhidmat kepada Allah, dia seperti orang mengalami sakaratul maut. Karena begitu dia lepas dari berkhidmat kepada Allah, sedikit saja dia merasakan tanda kematian dia. Bukan kematian jasadnya, kematian hati. Maka dia menderita. Sakit sekali dia rasakan. Makanya kita bisa melihat bagaimana ketika perang Badar. Soal rampasan perang. Tatkala Rasulullah bermusyawarah rampasan perang. Dan pendapatnya Rasulullah dengan Abu Bakar sama. Sementara Umar beda. Kemudian turun ayat di mana ayat ini membetulkan pendapatnya Umar. Apa yang terjadi? Rasulullah dan Abu Bakar berpelukan sambil menangis. Padahal sepele aja kelihatan kebijakan perang itu. Rasulullah dan Abu Bakar berpelukan sambil menangis. Terasa sekali kekeliruan sedikit itu dirasakan dalam hati mereka. Dia tidak bisa sejenak putus dari hubung kepada Allah, tidak bisa. Begitu dia merasakan hal yang sifatnya remeh tapi putus hubungannya dengan Allah, itu berat. Ini orang yang meraih qalbu salim, orang yang telah meraih hati yang selamat. Bal aqbal 'ala Allahi, bahkan hati itu hanya mau dihadapkan kepada Allah, menghadap kepada Allah. Wajtama'at iradatuhu wa afkaruhu 'ala Allah, dan hati itu hanya berkumpul semua keinginannya, semua seleranya, semua kepentingannya atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau Syaikhul Hadi Wahbi mengingatkan kembali, wa ayyu aisyin Angadu min aisi man qalbuhu musyattatun wa hammuhu mufarraqun falaysa liqalbihi mustaqarrun. Maka manakah hidup yang paling tersiksa? Hidup yang paling sempit? Hidup yang paling tidak bisa mendatangkan kelapangan daripada hidupnya orang yang hatinya musyattat, hatinya bercerai-berai. Hatinya kesana. Loh ini saya enggak dapat ini lagi dari sana, saya enggak dapat ini lagi dari sana, kepentingannya bercabang-cabang. Ini adalah orang yang paling angkat, orang yang paling sempit kehidupannya, paling tertekan kehidupannya. Wahabu mufarraqun, dan kepentingannya, semangatnya terpecah-pecah. Kesana. Dan ini bencana. Dia sendiri sudah merasakan hatinya tersiksa. Di saat yang sama, dia adalah orang yang terancam dari hukum Allah. Apa keputusannya Allah? Kalau orang hatinya tidak muwahhid, Allah mengatakan taraktuhu wa syirka. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, man asyraka ma'i, siapa yang menggabungkan bersama aku Allah selain Allah, kata Allah taraktuhu wa syirku, dibiarkan oleh Allah, enggak ada penjagaan dari Allah. Lepas hidup di hutan yang penuh dengan fitnah, dilepas oleh Allah. Dilepaskan oleh Allah, dilepaskan kepada kesyirikan yang mereka samakan dengan Allah. Tidak ada penjagaan. Dikembalikan kepada asalnya. Apa asalnya? Innal insana ladzulumun jahul. Maka lihat karya-karya yang dikerjakan orang yang tidak dijaga oleh Allah, dzalim. Berharap baik tapi yang terjadi dzalim. Berharap memberi nilai ilmiah, yang terjadi memberi nilai jahiliyah. Kayaknya membangun ilmu banyak, tahu-tahu orangnya setelah lulus bodoh. Ini karena tidak ada penjagaan dari Allah. Kayaknya menata akhlak, menata amal, menata kerja, begitu sudah output kacau. Karena memang Allah biarkan dia, Allah lepaskan dia dari penjagaan. Dan ini menunjukkan karena tidak ada taatim kepada Allah. Yang sebagaimana para ulama kita mengatakan, orang yang taatim kepada Allah, dia melepaskan tiga masalah kepada makhluk. Masalah yang pertama yang dia lepaskan adalah sebab. Selama ini kita kalau berbicara sebab, melihat Allah atau melihat sekitar kita? Hah? Melihat Allah atau melihat sekitar kita? Sekitar kita kan? Dan ini tidak takdir kepada Allah. Yang kedua, dia tidak melepaskan hak. Selama ini ketika dia bekerja ini-ini yang dituntut hak manusia. Ketika dia mau beramal ini-ini, cari apa dia? Cari manfaat untuk dia atau manfaatnya Allah? Hah? Manfaat untuk dia. Ini tidak takdir kepada Allah. Kalau manusia belum sibuk mengurusi haknya Allah, sementara kita selama ini ngurusin siapa? Hak kita sendiri. Contoh misalnya, kalau kita disuruh seorang keluarga rumah tangga, ketika seorang istri ngomong enak jadi suami, ketika seorang suami ngomong enak jadi istri, berarti dia ngurusi hak siapa? Hanya Allah atau hak dirinya? Hak diri. Tapi kelihatan seperti ini menunjukkan dia tidak hamdulillah, tidak ada takdir kepada Allah. Ketika bicara sebab, yang dilihat makhluk. Oh, supaya ini harus gini. Kalau enggak gini nanti enggak gini. Kalau enggak gini enggak gini. Begitu bicara tuntutan, sebenarnya bukan tuntutannya Allah, tuntutan dia. Makanya kita coba lihat satu contoh. Kalau sama-sama kita disuruh sekarang berdakwah, berdakwah di tempat yang dimana tidak prospek, dengan berdakwah di tempat yang prospek dunianya, pilih mana? Hah? Nilai yang prospek itu berarti membicarakan haknya Allah atau hak kita? Hak kita. Tidak ada takdir buat Allah. Yang ketiga, kata para ulama, di mana ketika manusia hidup tidak mengambil ikhtiarnya Allah? Sekarang kebanyakan kita ngambil ikhtiar Allah atau ikhtiar kita? Hah? Ikhtiar kita. Kita tidak bisa ridho kepada sebabnya Allah. Kita tidak bisa ridho kepada haknya Allah. Kita tidak bisa ridho kepada ikhtiarnya Allah. Ketika ada pilihan kita dan pilihan Allah, kita matematik. Pilihan Allah memberi untung pilihan kita enggak? Begitu tidak memberi untung, pilihan Allah nanti. Itu namanya sudah tidak menunjukkan hamuhu lillah. Tidak ada takdir kepada Allah. Buktinya lagi, menginginkan A sudah menempuh sebab-sebab, ditakdirkan B. Gimana kalimatnya? Om saya sudah begini kok ya ternyata takdirnya begini. Berarti ini dia ridho enggak dengan ikhtiarnya Allah? Enggak ridho. Ini menunjukkan orang yang sudah tidak memiliki hamuhudin sar'iyatan wa kauniyatan dan tidak takdir kepada Allah. Maka di satu sisi dia sendiri sudah menderita dengan penderitaan makhluk. Di sisi yang lain, dia menderita dengan dilepaskan oleh Allah. Tidak ditolong oleh Allah di dalam hidupnya. Tidak ada keterlibatan Allah di dalam hidup dia. Tidak ada rasanya. Ya, seperti yang sudah kita terangkan berkali-kali. Kita cari A, cari B, cari C, cari D, cari F, sampai Z. Setelah dapat A, dapat B, dapat C, dapat D, sampai Z, kita merasakan A? Tidak. Contoh aja sederhana. Gak punya istri, gak punya suami. Cari istri, cari suami. Setelah punya istri, punya suami, merasakan sepertinya tidak ada rasanya istri, gak ada rasanya suami. Ini namanya mencari sesuatu, sudah dapat sesuatu, tidak dapat dari dia, dari sesuatu. Kenapa? Karena hilang hukumnya kepada Allah. Hilang. Dan itu kehidupan. Makhluk, selama kita terus berputar kepada makhluk, akan seperti ini. Hilang. Maka penderitaan dari dua sisi bertubi-tubi. Penderitaan dari sisi dia sendiri digoncang dari berpindah satu hukum kepada hukum yang lain, dipusingkan. Karenanya lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh sederhana saja. Ketika Nabi menerangkan fitnahnya anak, anak adalah makzana nyusain. Ternyata betul. Setelah punya anak, kita dibikin susah oleh anak kita. Majbala, anak membuat kita pikir. Betul. Kita pengen punya anak, harapannya baik. Setelah punya anak, malah kita jadi kikir. Majbala, majhala, punya anak jadi bodoh. Ini semua menunjukkan kegagalan kita tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Makhluk itu tidak akan bisa memberi manfaat yang betul kepada kita. Makanya ketika hukum kita kesana, kesana, kesana, malah tidak diberi oleh Allah. Tapi orang-orang yang mereka hukumnya kepada Allah Rabbul Alamin, justru ini direncanakan oleh Allah. Sebagaimana ketika Allah mengabadikan kebahagiaan Ibrahim, tilka hujjatuna atayna ala Ibrahim. Ketika Allah memilih Ibrahim diberikan hujjah dan diberikan menjadi orang soleh, Allah pilihkan yang ada di sekitar Ibrahim orang-orang yang baik. Dan kalau di logika, Ibrahim gak kerja. Gak kerja. Keturunannya dijadikan nabi-nabi. Tanpa Ibrahim siang malam harus duduk, kamu ngajari. Ini menunjukkan kemenangan yang Allah berikan pada orang-orang yang hidupnya tidak disibukkan oleh makhluk, malah makhluk didekatkan oleh Allah baik. Makanya diterangkan dalam dalil, man sarra bi khidmatillah sarratil makhluk bi khidmat. Orang yang dia gembira berkhidmat kepada Allah, Allah jadikan semua makhluk berkhidmat kepada dia. Tapi kalau kita kembalikan sibuk, dibingungkan oleh makhluk, dibingungkan istri, dibingungkan suami, dibingungkan anak, dibingungkan ini, dibingungkan perubahan zaman, dibingungkan ini, akhirnya semua lari dari kita. Apa yang kita dapat, kita dapat? Beda dengan orang yang seperti ini. Maka Allah, beliau Syaikhul Hadi Wahbi mengingatkan, wahyu aisyin angkada, mana hati yang paling sengsara, mana hati yang paling menderita dari penderitanya hati yang bercerai-berai, di mana kepentingannya terpecah-pecah. Jadi ini menunjukkan manusia yang tidak punya ma'rifat kepada Allah secara utuh. Tidak utuh. Kemudian hatinya mutafarik, laisa liqalbihi mustaqarrun, hati tidak bisa tenang. Ya, sekarang gimana? Hati itu sudah potensinya enggak tenang. Hati itu kan potensinya enggak tenang. Yang dulu kita sudah jelaskan namanya saja qalbun. Qalbun itu artinya apa? Bolak-balik. Kan qalbun. Sudah potensinya enggak tenang, yang masuk ke dalam hati tidak menenangkan. Ya. Makhluk itu kan enggak akan menenangkan. Hari ini minta A, dikasih A, A-nya datang minta B. Ini kan begitu. Coba lihat anak-anak kita saja. Contoh sederhana. Ma, belikan gula-gula, kasih gula-gula. Enggak mau gula-gula itu. Bingung kan? Ini contoh. Contoh kehidupan makhluk itu seperti ini. Walaupun orang besar, walaupun sudah dewasa, lihat, pasti kan bingung. Ini dialami. Karena memang makhluk itu akan begini. Dan yang benar kalau manusia itu sudah hatinya selalu begitu, dia dapat penenang. Apa itu penenang? Ayyakuna habbuhulillah. Kalau hati itu sudah punya kehidupan dengan Allah, maka tidak pernah dikacaukan dengan berbagai macam keadaan yang ada pada makhluk. Tidak pernah berubah. Ini al-alamat mustasi'ah, alamat yang kesembilan yang dinasihatkan oleh beliau Syaikhul Hadi Wahbi. Kemudian al-alamatul asyirah, tanda yang ke-10 yang menunjukkan buah daripada tanda yang ke-9. Tatkala hati manusia itu sudah jelas kepentingannya, maka akan terlihat kehidupan. Akan terlihat kehidupan menjadi orang cerdas dalam beramal, menjadi orang cerdas dalam beramal, menjadi orang kuat di dalam beramal. Karena karya-karya dia adalah karya-karya untuk mendekat kepada Allah. Ini karya yang sangat potensial. Ketika amal-amal itu istiqomah, lihat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul amal adwaruha. Dalam sebuah riwayat, khairul amal adwaruha apa? Wa in qal. Amal yang paling baik, amal-amal manusia yang bermakna, bernilai, yang memberikan kebaikan pada manusia adalah adwam. Apa adwam? Yang selalu dikerjakan dengan tidak berubah. Coba lihat negara aja, tiap 2 bulan presidennya ganti. Apa yang terjadi? Kacau gak? Kacau. Lihat di belajar, di murid-murid, tiap 1 bulan gurunya ganti. Kacau gak? Kacau. Tidak bisa adwa. Maka yang dinasihatkan di dalam amal itu adalah adwa. Amal yang bisa punya kontinu yang tetap. Wa in qalla, sekalipun yang baru dikaryakan cuma sedikit. Nah, amal yang bisa adwa, amal yang bisa istaqarra, itu amal yang berangkat dari hati yang tidak kacau. Hati yang tidak kacau. Coba lihat kalau orang beramal cuma satu dan dia yakin dan hatinya tidak disibukkan dengan makhluk, amal ini akan bisa dia bawa sampai dia meninggal dunia. Lihat kalau orang walaupun punya amal banyak saja, tapi hatinya kacau. Sebentar dengar orang lagi, itu berarti saya nggak benar ya? Ah, tinggal lagi. Ini berarti tinggal lagi. Ini tinggal lagi. Besok ganti lagi yang baru. Besok lagi tinggal lagi. Dan ini bukan amalannya orang-orang yang meraih qalbun sahih. Makanya dulu para sahabat itu cerdas. Dalam kitab Ma'alim Bisuluk wa Tazkiyatun Nafs, para ulama kita menjelaskan dalam masalah yang zahir, Mereka Ahlussunnah punya kecerdasan mura'atul ahwal, tahu melihat keadaan yang zahir yang pas. Itu Ahlussunnah. Maka segala macam potensi manusia dia akan berhasil mendapatkan ketinggian dekat dengan Allah. Amalnya bisa menaikkan dia. Lihat para sahabat Nabi, ada orang yang dinaikkan oleh Allah hanya dengan satu amal A, hanya dengan satu amal B, hanya dengan satu amal C. Ada juga dia naikkan dengan amal 5, ada juga dinaikkan dengan banyaknya amal. Tapi sesuai dengan kapasitasnya orang-orang. Dari mana dia bisa istiqomah? Dengan satu amal, 3 amal, atau sekian banyak amal. Karena istiqomahnya hati mereka. Banyak sahabat yang punya amalan cuma satu. Diteliti oleh sahabat yang lain, apa amal dia yang hebat? Tidak dilihat bagi dia. Ternyata ada satu amalan yang paling dia jaga, dan cuma satu. Dari mana dia bisa menjaga amalan satu ini? Dari kehidupannya yang tenang dengan Allah, sehingga tidak diganggu. Karena setiap amal, tidak usah jauh-jauh amalan yang besar, amalan yang ringan saja ada gangguannya enggak? Ada gangguannya enggak? Ada. Apalagi amalan besar, jihad, dakwah, menjadi dai, menjadi pembawa ilmu, itu lebih jenis lagi, gangguannya lebih banyak. Amalan kecil saja sepele, itu ada saja gangguan. Menghilangkan duri di jalan, itu amalan iman yang Nabi katakan apa? Paling rendah kan? Tapi coba kita kerjakan, ada gak gangguan? Ada saja gangguan. Oh ini kelihatan kayaknya orang yang sorry sekali, biar gitu aja dibuang. Ada saja gangguan. Dan ini yang menjadikan amal itu tidak bisa kuat. Padahal yang dinilai oleh Allah adalah amal itu kuat. Amal itu adalah istiqamah. Salah satunya untuk menjaga amal ini, orang tahu waktunya. Maka diterangkan oleh beliau, al-alamatul asyirah, tanda yang ke-8, ayyakuna asyakha asyakha biwaktihi ayyadhaba da'ian min asyadin nasi sukhan sukhan bimalihi fa'innal falaka kullal falaki fisyuhmi bilwaki. Salah satu, dia tahu betul hidup di dunia. Hidup di dunia ini bukan melepas kesempatan. Bukan melepas kesempatan. Kesempatan di dunia ini sangat pendek. Maka dia tahu kalau dia itu nanti mau datang bertemu dengan Allah. Dia tahu kalau dia itu punya kehidupan hati rindu bertemu dengan Allah. Terus bagaimana dia di dunia punya kesempatan yang pendek? Dia tidak akan sia-siakan. Karena semua nilainya dia di dunia, di akhirat nanti adalah di dunia. Semua apa yang akan dia raih nanti, ketinggian dia di akhirat adalah dari dunia ini. Sementara dunia ini cuma sebentar. Dan kita berharap sebab-sebab yang sebentar, nilai-nilai yang sebentar ini menjadi nilai yang abadi. Menjadi nilai yang abadi, yaitu di akhirat. Dan otomatis dia tidak menjadi orang yang mengambil sikap yang menyia-nyiakan kesempatan. Hal yang demikian ini diterangkan oleh beliau, di mana orang itu adalah sangat kikir dengan waktunya, sangat kikir terhadap urusan agama, terhadap urusan jalan dia kepada Allah. Wa ayat haba do'ian, dia tidak akan melepaskan waktunya do'e, tidak termanfaatkan sia-sia. Dia tidak akan melepaskan waktunya itu sia-sia. Dia adalah manusia yang paling kikirnya manusia di dalam waktunya melebihi kikirnya manusia terhadap harta. Sebagaimana manusia sering kikir terhadap hartanya, maka dia lebih kikir terhadap waktunya. Kenapa? Karena orang mukmin di dunia itu adalah negeri, bukan tempat tinggalnya. Dia punya kampung yang sebenarnya. Kalau dia di negeri orang lain, bagaimana orang di negeri orang lain dia kikir dengan waktu di negerinya orang lain? Enggak mungkin. Kalau dia adalah orang yang sedang safar, apa kepentingan orang sedang safar? Apa kepentingan orang yang berada di daerah di negerinya orang lain? apakah dia akan memanfaatkan yang sia-sia? Tidak. Waktunya sangat dia jaga. Karena dia tahu ketika dia safar ada tujuan. Dan tujuan itu harus diraih dengan waktu cuma sekian. Ketika dia merantau di negeri orang lain, ada yang dia capek. Yang dia capek pulang. Dan pulang menjadi orang beruntung, bukan menjadi orang gagal. Dan keberuntungan nanti di pulang ditentukan pada waktu dia merantau. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa udda nafsaka min ahli al-qurub." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada Abdullah bin Umar, "Kun fi dunya ka'annaka gharib." Jadilah kamu di dunia seperti orang di negeri asing. Al-abir sabil, atau jadilah kamu di dunia seperti orang yang musafir. Maka dinasihatkan oleh Nabi, "Faida asbahta fala tantadiril masa wa khudh min dunyaka li akhiratika." Dunia saja bagaimana diproyeksikan bisa menjadi apa? Akhirat. Apalagi urusan enggak? Malah jangan dibalik. Jangan dibalik di mana? Urusan agama dibuat untuk dunia. Lah apalagi urusan dunia. Ini caranya orang munafik. Caranya orang yang sudah rusak agamanya. Urusan agama dicari untuk mencari dunia, bukan untuk mencari akhirat. Sementara orang mukmin, urusan mubah di dalam agamanya saja bisa bernilai akhirat. Nah sekarang ini justru yang menjadi terbalik. Illa rahimahullah ta'ala. Di mana manusia telah gagal memanage hati kehidupan agama. Kenapa? Di mana manusia tidak bisa lagi menjadi orang yang pikir waktunya dengan agamanya. Manusia ini menunjukkan orang yang tahu benar dia punya kepentingan di negeri dunia ini tentang agamanya. Dia di negeri orang lain, dia sedang musafir, dia punya batas waktu, dia punya tujuan. Batas waktu dan tujuan dan kesempatan tidak akan dia sia-siakan. Dan ini tanda orang yang punya kehidupan hati. Tanda orang yang tahu tentang bagaimana agamanya. Fa innal falaha kullal falah fi syukri bil waqt. Dan hakikat kemenangan yang benar, orang-orang yang beramal, orang-orang yang berkarya adalah orang yang sangat disiplin terhadap waktu, terutama kaitannya waktu di mana tujuan asal dia di dunia dipersiapkan oleh Allah adalah untuk mencari kebaikan, kemenangan di dalam urusan agamanya. Maka beliau menasihatkan, "Fahuwa yara izzata waqtihi wa khatarahu wa syarafahu wa annahu ra'su mali sa'adatihi." Fayabkhalu bihi ayudayyi'ahu fima la yukarribu ila rabbihi. Fa inna fi ida'atihi al-khusranu wal khasrata wal nadamata. Wa fi kibdihi wa ri'ayatihi al-ribqa wassa'adata. Maka beliau menasihatkan orang yang seperti ini, di mana dia selalu melihat kemuliaan waktunya. Mana waktu saya yang akan menjadi kemuliaan bagi Allah? Itu yang dia menjadi dasar. Setiap harinya dia baca, kesempatan ini menjadi nilai bagi saya dengan Allah atau tidak. Ini prioritas pada dia. Coba lihat, kalau kita bisa mengambil contoh, ada seorang pelayan raja yang miskin, yang tiap hari hidup dengan raja, tiap hari ketemu raja, tiap hari melihat kebijakan raja, tiap hari melihat keindahan raja, kemuliaan raja, keamanan yang diraih dengan hidup di dekat raja. Padahal dia miskin, padahal dia kerja cuma melayani raja. Tapi ada sisi kebahagiaan. Kalau seandainya dia ditukar jadi panglima perang, coba orang seperti ini, dia lebih mana memilih yang mana? Lebih memilih dia di samping raja, walaupun cuma jadi pelayan. Karena keselamatannya lebih terjaga. Kalau raja ini dikawal dengan 100 pasukan, dia ikut terkawal. Ikut terkawal. Kalau raja ini muncul kalimat-kalimatnya yang baik, dia ikut menikmati. Kalau raja ini berbuat yang memberikan hikmah, dia langsung merasakan, walaupun dia tidak dapat nilai-nilai yang lain. Dan di situ letak kebahagiaan dia. Maka waktu-waktu dia dengan raja adalah waktu yang paling terhormat. Maka dia tidak akan sia-siakan. Kehidupan hari-harinya kalau disuruh memilih antara dengan ini, dia lebih baik mengorbankannya ini. Ini manusia yang punya hubung kepada Allah. Ketika dia harus memilih antara kepentingannya berkhidmat dekat waktunya dengan rajanya, dengan Allah Rabbul Alamin, dia lebih memilih. Karena itu lebih membawa kemuliaan bagi dia. Dia selalu melihat hari-hari mulianya dia dengan Allah. Hari-hari waktunya dia, hari-hari sangat pentingnya dia, hari-hari kemuliaan dia dengan Allah. Itu hari-hari bersejarah bagi dia. Wa annahu ra'su mali sa'adati. Hari dengan Allah itu adalah harta pokok kebahagiaan. Sehingga dia tidak memberi kesempatan kepada makhluk kecuali ada catatan. Apa catatannya? Walaupun kepada makhluk, tapi sebenarnya itu hari-hari untuk Allah. Itu baru dia mau. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan tentang salah satu makhluk nafihi wajadah halawatul iman, ada tiga golongan manusia yang dia berada di dalam tiga golongan itu, maka dia meraih manisnya iman. Yang pertama, orang yang ayyakuna Allah wa rasuluhu aqabu ilaihi mimma siwahu. Orang yang kepentingan dia hanya untuk mencintai Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, dia tidak mencintai siapapun dari selain Allah dan Rasulnya. Berarti makhluk enggak ini? Selain Allah dan Rasul, makhluk. Dia tidak memberi hari-harinya, manfaatnya untuk selain Allah dan Rasulnya, kecuali mendatangkan apa? Ayyakuna lillah. Kecuali mendatangkan hari-harinya Allah, mendatangkan ridhonya Allah, mendatangkan kebaikannya Allah. Hari-hari yang dia berikan kepada anaknya, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada tetangganya, kepada muridnya, kepada gurunya, kepada temannya, ini dimanage sekian kalau hari-hari ini sebenarnya bukan untuk dia, tapi hari-hari untuk Allah. Untuk Allah. Ini baru. Jadi dia hakikatnya semuanya hidup adalah hamduhu lillah. Dia tidak memberikan waktu kecuali waktu untuk Allah. Kalau dia memberikan waktu untuk makhluk kecuali dengan izin Allah, secara din, secara kauniyah, dan secara tujuan, dia kembalikan kepada Allah. Kalau tidak ada nilai itu, maka dia tidak beri kesempatan. Makanya ketika dia melihat, saya harus memberikan hari untuk anak, saya harus memberikan hari untuk istri, saya harus memberikan hari untuk suami, saya harus memberikan hari untuk tetangga, untuk ini, untuk teman, untuk kerja, dilihat hari ini bernilai hari untuk Allah. Kalau hari yang ini saya berikan tidak bernilai untuk Allah, enggak saya beri. Itu orang yang punya hubung kepada Allah. Dan itu orang yang hatinya saling. Itu orang yang hatinya saling. Berurusan sama istri, ini masuk harinya Allah atau hari dia murni. Berurusan sama suami, ini masuk hari untuk Allah atau hari untuk dia murni. Berurusan dengan kerja, ini masuk hari yang bermanfaat di sisi Allah, diridhai oleh Allah, atau hari urusan kerja murni. Kalau ternyata nilainya cuma sebatas murni untuk makhluk-makhluk, maka dia tidak beri. Sekalipun tidak diridhai oleh makhluk. Makanya diterangkan dalam sebuah syair, sekalipun ridhonya makhluk itu roboh, tapi ridhonya Allah itu besar. Itulah orang-orang yang punya kehidupan qalbun yang salim. Maka dia senantiasa kikir, disiplin, jaga untuk dia tidak menyia-nyiakan waktu. Fima la yuqarribu ilallah ila rabbihi. Jangan sampai ada waktu yang tidak bernilai dekat di waktu itu sebagai hari dia dengan Allah. Hari yang mendatangkan ridha Allah. Ini baru orang mendapatkan kerjasa. Baru orang tahu betul dia menjaga waktunya untuk Allah Rabbul Alamin. Fa inna fi idaatihi al-khusran wal khasara. Karena dia tahu benar di dalam sikap dia menyia-nyiakan waktu yang tidak untuk Allah, waktu yang tidak bernilai diridhai oleh Allah, kesempatan yang tidak mendatangkan kebahagiaan dari Allah, ini hakikatnya adalah khusran, rugi. Hakikatnya adalah bencana, walaupun akhirnya kita dapat dari makhluk. Walaupun dipuji istri, walaupun dipuji suami, walaupun dihargai anak, walaupun dinilai orang tua, walaupun dinilai orang kampung, dinilai ini, ketika tidak ada nilai di hadapan Allah, hakikatnya dia adalah khusran, rugi. Kerugian ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Kerugian ini dia rasakan terus. Karena hakikatnya manusia kalau tidak mendapatkan nilai dari Allah, maka dia akan mengejar nilai dari makhluk. Itu sudah tidak bisa dipisahkan. Orang tidak akan pernah bersih dari hukum. Orang tidak akan pernah bersih dari kepentingan berkarya. Gak mungkin. Kalau dia sudah tidak meraih kepentingan berkarya itu untuk Allah, otomatis kepentingan berkaryanya untuk siapa? Untuk makhluk. Itu sudah otomatis. Dan otomatis penderitaan yang akan